إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji sebuah kitab yang berjudul Jawami'ul Akhbar, yakni kumpulan hadis-hadis pilihan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahu taala. Kitab ini memuat 99 hadis pilihan yang membicarakan tentang masalah tauhid, masalah akhlak, dan juga masalah muamalah dan masalah-masalah yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kitab ini dengan baik tanpa ada halangan apapun. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita taufik dan hidayah untuk bisa memahami dan bisa mengamalkan kitab yang akan kita pelajari. Naam. Kita mulai mengkaji hadis yang pertama yang disebutkan dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal. Hadis yang pertama. An-niyatu wal-ikhlas. Pembahasan tentang masalah niat dan ikhlas. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini beliau termasuk khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau memiliki kunyah Abu Hafs dan memiliki lakop atau gelar Al-Faruq. Umar bin Khattab ini ikhwan abidin a'udzakumullah termasuk salah satu dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan dimasukkan ke dalam jannah, dalam surga. dalam keadaan mereka masih hidup. Rasulullah bersabda, Abu Bakr fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah wa Ali fil jannah dan seterusnya. Dalam keadaan mereka masih hidup. Ini menunjukkan keutamaan yang cukup besar yang dimiliki oleh mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, khususnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau ini masuk Islam pada tahun yang ke-6 setelah kenabian. Ya, jadi termasuk as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin. Termasuk generasi-generasi yang pertama kali masuk Islam dari kalangan apa ini? Muhajirin. Naam. Beliau meninggal dunia ketika ditikam oleh seseorang ketika beliau mengimami sholat. Ya. Nah, tepatnya pada pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, pada usia 63 tahun radhiyallahu taala. Umar bin Khattab ini punya keutamaan yang banyak sekali, dan yang paling mengagumkan ialah syaitan sekalipun takut sama Umar. Syaitan itu takut sama Umar. Padahal syaitan itu tidak takut menggoda manusia. Tapi ketika sama Umar, syaitan takut. Disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah bersabda, tentunya beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan khabar ini, bahwasanya syaitan itu kalau melihat Umar lewat di suatu jalan, maka syaitan akan menempuh jalan yang lain. Tidak akan mau menempuh jalan yang dilewati Umar. Itu menunjukkan keutamaan yang besar yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beliau pernah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. "Wa innama likulli imrin ma nawa." Dan sungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya dengan niat untuk menyambut seruan Allah Ta'ala dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah yang benar-benar dalam rangka menyambut seruan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu di dunia yusibuha awi mra'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya dengan tujuan hanya untuk mendapatkan dunia atau hanya ingin menikahi wanita, maka hijrahnya tidak dapat pahala, tapi dia mendapatkan niat hijrahnya tadi saja. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ikhwana wa ikhwati na'azakumullah. Disebutkan bahwasanya di sini dengan menggunakan lafaz jamak bin niyyah, padahal mufradnya ialah niyyah, niyatan. Ternyata setelah dikaji bahwa lafaz yang dibawakan oleh muallif rahimahullah, yakni Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya ini, Ini lafadznya adalah lafadz milik Imam Bukhari. Adapun lafadz Imam Muslim dalam Kitabul Imarah disebutkan dengan lafadz mufrad. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya, tergantung niatnya, dengan lafadz mufrad. Dalam Imam Bukhari disebutkan dengan lafadz apa ini? Jama' bin niyati, seperti yang tertulis dalam kitab kita ini. Padahal beliau mengatakan muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Naam, lafadz yang lainnya sama kecuali bin niyat. Kalau mufrad itu lafadznya Imam Muslim, kalau jama' berarti lafadznya Imam Bukhari. Naam. Hadis ini ikhwan abidin a'azakullah mungkin sudah masyhur di tengah-tengah kita semuanya. Bagi mereka yang memang rajin menuntut ilmu syar'i, hadis ini apa ini? Sangat terkenal, sangat populer. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan memang hadis ini memiliki keistimewaan tersendiri. Sehingga para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mutaqaddimun, ulama-ulama zaman dulu yang sudah mendahului kita, di antaranya ialah Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, seorang muhaddis, mengatakan tentang hadis ini, man arada ayusunnifa kitaban fal yabda bi hadisi al-a'malu bin niyat. Karena siapa yang ingin menyusun sebuah kitab, tentunya kitab masalah agama ya, maka hendaklah mencantumkan hadis ini sebagai bab yang pertama yang harus dikaji. Walhamdulillah, Syaikh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah, seorang ulama wa'asirun, yakni masa kini, tapi beliau sudah meninggal dunia. Beliau ialah gurunya Syaikh Utsaimin rahimahullah, menempatkan hadis ini dalam hadis yang pertama, mengikuti jejak langkah para ulama salaf sebelumnya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga mengomentari tentang hadis ini. Dia mengatakan, usulul Islam ala thalathati ahadith. Dasar Islam itu berputar pada 3 hadis. Jadi kalau kita kumpulkan semua hadis, ternyata hanya berputar atau bisa diringkas atau intisarinya itu pada 3 hadis. Hadis Umar al-a'malu binniyat. Yang pertama ialah hadis Umar, yaitu al-a'malu binniyat. Wa hadis Aisyah. Dan yang kedua ialah hadis Aisyah, man ahdatha fi amrina ma laisa minhu fawart. Yang akan kita kaji pada pertemuan selanjutnya insyaallah, hadis yang kedua dalam kitab. Barang siapa yang melakukan perkara-perkara baru dalam perkara agama ini, maka tertolak. Man ahdatha fi amrina ma laisa minhu fawart. Wa haditsun Nu'man bin Bashir. Dan yang ketiga ialah hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, al-halalu bayyin wal-haramu bayyin. Halal itu jelas, yang haram juga apa ini? Jelas. Naam. 3 hadis ini menjadi apa ini? Usulul Islam, pokok Islam. Semua hadis-hadis yang lain diringkas dengan 3 hadis ini. Nah, ikhwan abidin a'azakumullah, dalam hadis ini ada 2 permasalahan yang disampaikan oleh mu'alif rahimahullah. Yang pertama ialah masalah an-niyah, yang kedua ialah masalah apa ini? Al-ikhlas. Itulah tema mukhadarah kita kali ini, tentang masalah niat dan ikhlas. Pembahasan yang pertama tentang masalah niat. Apa pengertian niat itu? Pengertian niat itu apa? Pengertian niat itu ialah menyengaja untuk melakukan sesuatu disertai dengan perbuatan. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Menyengaja untuk melakukan sesuatu kemudian disertai dengan apa ini? Usaha untuk melakukannya. Baik dia berhasil melaksanakannya atau ternyata Allah mengendaki lain. Namanya apa ini? Niat. Jadi niat ini karena ada unsur menyengaja, maka termasuk amalan hati. Tidak ada sangkut pautnya dengan apa ini? Lisan. Tidak ada sangkut pautnya dengan apa ini? Lisan. Gregetnya hati. Nah, tahu greget ya, bahasa Jawa Timur kan greget itu ya. Nah, kalian misalkan dari rumah mau ke sini, lihat jadwal. Ada taklim hari Senin atau ke sini. Apa tujuannya? Menghadiri taklim. Ada greget untuk menghadiri taklim. Namanya apa ini? Kalian memang ke sini berniat untuk taklim. Tidak ada sangkut pautnya dengan apa ini? Lisan. Apakah kalian tadi ketika dari rumah ke sini membaca nawaitu itu? Atau dalam bahasa Indonesia, aku berniat mau hajar ke taklim? Ataukah langsung berangkat dengan niatan dalam hati? Kemudian benar-benar berusaha untuk mencapai tujuan hadir di sini? Semuanya pasti tidak ada yang melafatkan nawaitu itu. Atau aku niat mau taklim. Nah, enggak. Ya? Nah, kata adikah. Karena memang tidak ada sangkut pautnya dengan apa ini? Lisan. Sehingga para ulama menyatakan bahwasanya melafadzkan niat termasuk perbuatan yang mungkar, menyelisih sunnah. Dan juga menyelisih makna niat itu sendiri. Kadzalika. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi kalau mau sholat, ya sudah kalian wudhu, kemudian sholat. Berarti memang niat apa ini? Sholat. Tidak perlu kemudian melafadzkannya dengan apa ini? Lisan. Tidak ada dalil. Baik qauli ataupun fi'li. Ucapan Rasulullah ataukah amalan Rasulullah yang menjelaskan bahwasanya beliau itu ketika akan sholat membaca nawaitu atau yang semisalnya. Atau mau puasa nawaitu an asuma apa begitu, enggak ada. Ya? Kadzalika. Nah, ada orang yang memang bingung dalam masalah itu. Kalau sholat nawaitu, kalau puasa diam saja. Sekarang apa bedanya puasa sama sholat? Sama-sama rukun Islam, sama-sama ibadah yang harus sesuai dengan niat. Dia enggak bisa menjawab kecuali dia hanya mengatakan saya dapat dari guru saya begini. Saya baca dalam kitab panduan sholat begini. Tidak bisa menyebutkan dalil. Baik ucapan Rasulullah ataupun perbuatan Rasulullah. Itu menunjukkan apa ini? Mungkarnya. Melafadzkan apa ini? Niat. Paham ya? Baik. Itu baru definisi niat. Orang sudah banyak yang salah. Jadi niat ialah menyengaja untuk melakukan sesuatu disertai usaha untuk mewujudkan perbuatan tadi. Ya. Nah, kalau ada orang saya niat taklim, tapi dia diam saja. Enggak kemudian berusaha untuk hadir di majelis taklim. Apakah itu niat? Tidak. Perang itu berarti melakukan aman, angan-angan saja, ya. Nah, punya keinginan saja, ya. Nah, kadzalika wallahu taala alam bissawab. Kemudian ikhwan fillah a'azakumullah, pembahasan yang kedua, niat itu termasuk rukun atau termasuk syarat dalam ibadah khususnya. Termasuk rukun ibadah ataukah syarat ibadah? Sebelum menjawab, tentu kalian tanya, apa sih bedanya rukun ibadah sama syarat ibadah itu? Kalau rukun ibadah, ini sesuatu yang diperintahkan dan merupakan bagian dari ibadah itu. Sesuatu yang diperintahkan untuk dikerjakannya dan merupakan bagian dari ibadah yang akan dilaksanakan. Namanya apa ini? Rukun. Kalau syarat, sesuatu itu diperintah, tetapi tidak termasuk bagian dari ibadah yang akan dikerjakan. Nah, pertanyaannya sekarang, niat dalam ibadah, entah itu niat sholat, atau niat puasa, atau niat zakat, termasuk rukun, apa termasuk syarat? Termasuk syarat. Nah, barakallahu. Termasuk syarat ibadah. Karena memang sholat itu tidak ada sangkut pautnya dengan apa ini? Niat. Ya, artinya tidak ada apa namanya gerakan khusus sholatnya. Karena sholat itu diawali dengan apa ini? Takbir, ya. Sholat itu diawali dengan apa ini? Takbir atau ihram. Definisi sholat kan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan apa ini? Salah. Berarti niat di luar apa ini? Ibadah sholat. Itu menunjukkan niat itu apa ini? Syarat dalam ibadah. Bukan rukun ibadah. Nah. Yang penting. Pertanyaannya. Ini faedah yang ketiga. Kalau dia itu syarat ibadah, sahkah ibadah tanpa niat? Hah? Sah? Tidak sah? Nah, barakallahu. Tidak sah. Ya? Tidak sah niat ibadah. Tidak sah ibadah tanpa apa ini? Niat. Karena niat termasuk syarat sahnya apa ini? Ibadah. Padahal. Walaupun bukan rukun, tapi termasuk syarat sahnya ibadah niat itu. Nah, kemudian faedah yang berikutnya tentang masalah niat disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau yang lain, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Beliau mengatakan, فَإِذَا صَلُحَتِ النِّيَّةُ صَلُحَتِ الْأَقْوَالُ وَالْأَعْمَالُ. Jika niatnya baik, maka ucapan akan menjadi baik dan amalannya juga dinilai baik. وَإِذَا فَسَدَتِ النِّيَّةُ فَسَدَتِ الْأَقْوَالُ وَالْأَعْمَالُ. Kalau niatnya rusak, jelek, maka ucapan ataupun amalan jadi apa ini? Rusak. Ini kaidah. Dalilnya hadis ini. Seorang niat sholat karena Allah Subhanahu wa taala, baik apa enggak? Baik. Maka sholatnya dianggap apa ini? Baik. Ya? Dianggap baik. Seorang niat sholat, tapi karena ingin dipuji oleh orang lain, tidak semata-mata karena Allah. Walaupun sholatnya khusyuknya, masya Allah, ya, sholatnya baik apa tidak? Hah? Ya enggak baik, wong niatnya bukan karena Allah, niatnya ingin apa ini? Mendapat pujian apa? Manusia. Maka sholatnya dianggap apa ini? Rusak, jelek, ya. Nah, sehingga dengan demikian, karena fitna azzaqumullah, niat yang baik, ini niat yang baik itu wajib untuk kita wujudkan dalam setiap amal-amal yang baik. Niat yang baik tidak bisa membuat amalan yang rusak atau mungkar menjadi baik. Jadi kalau ada orang niatnya baik, ingin membantu fuqara wal masakin, tapi dengan cara mencuri hartanya orang-orang kaya. Mencuri itu perbuatan yang dilarang, tidak menjadi perbuatan yang baik dengan sebab niatnya yang baik tadi. Paham maksudnya? Nah, itulah yang akan dibahas pada kesempatan yang akan datang, insyaallah, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Niat yang baik harus disertai dengan amalan yang baik. Tapi kalau niatnya baik, amalannya jelek, tetap jelek. Tidak bisa diperbaiki dengan apa ini? Niat yang baik. Paham ya? Kemudian niat yang rusak, yang jelek juga tidak bisa menjadikan ibadah yang baik menjadi tetap baik. Tapi justru menyebabkan ibadah yang baik itu menjadi apa ini? Rusak. Dan niatnya karena dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekalipun yang diamalkan itu puasa, zakat, sholat, maka nilainya jelek, rusak ibadahnya. Sekalipun jenis-jenis ibadah pilihan. Jadi kesimpulannya, kita harus menjaga niat kita agar senantiasa baik dalam rangka mengamalkan amal-amal yang baik lainnya. Nah, kemudian, apa fungsi niat dalam syariat? Yang pertama ialah tamyizul 'adah 'anil ibadah. Fungsinya niat itu untuk membedakan ini kebiasaan rutin ataukah ibadah. Membedakan adat biasa ataukah ibadah. Itu bisa dibedakan dengan niat. Contoh, tidak makan, tidak minum mulai terbitnya fajar shodiq, ini subuh, sampai terbenamnya matahari. Nah, ini bisa dikatakan puasa dan bernilai ibadah bila diniati apa ini? Puasa. Tapi kalau memang orang ini sudah biasa, enggak makan, enggak minum sejak terbit fajar shodiq sampai maghrib, baru makan kalau isya datang. Maka itu tidak disebut apa ini? Puasa. Tidak dinilai ibadah. Dianggap apa ini? Kebiasaan saja. Nah. Ada adik. Jelas ya? Orang duduk di masjid. Duduk. Satunya niat untuk itikaf. Ya, nah, maka dinilai sebagai ibadah yang berpahala karena niatnya itikaf. Tapi kalau memang dia memang penghuni masjid itu biasa duduk-duduk, nunggu jamaah yang lain datang atau nunggu teman janjian ketemu di masjid. Kebiasaannya memang kayak gitu, memang dia penghuni masjid itu. Maka ini tidak dinilai apa ini? Ibadah. Tidak berpahala. Kenapa ini? Kebiasaan saja. Nah, bisa dibedakan dengan apa? Dengan niat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian, yang kedua, tamyizul ibadat ba'dhiha min ba'dhin. Niat itu bisa membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Nah, sama-sama jenisnya, tapi lain kekuatan hukumnya. Contoh, ya. Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Terus salah. Itu kan macamnya banyak. Ada sholat duha, ada sholat sunnah rawatib, ada sholat tahiyatul masjid, ya. Nah, dan yang lainnya. Nah, niatnya apa dia sholat 2 rakaat tadi itu? Kalau dia niati sholat duha, dia dapat pahala sholat duha. Kalau dia niati sholat tahiyatul masjid, dia dapat pahala tahiyatul masjid. Kalau dia niati sholat rawatib, ya dia mendapatkan pahala sholat sunnah apa ini? Rawatib. Gimana cara membedakannya? Mau sholatnya sama, gerakannya sama. Hah? Sama-sama 2 rakaatnya. Niatlah yang membedakannya. Ya? Nah, kadzalika. Itu faedah niat. Yang kedua. Kemudian, yang ketiga, bahwasanya niat itu bisa membedakan mana amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu sama-sama sholat, ya. Satunya lillahi taala ikhlas karena Allah. Satunya supaya dipuji oleh mertua. Dapat pujian mertua, ya, berkunjung di mertua, sholat dengan masya Allah, ya, ingin dipuji mertua. Memang niatnya seperti itu. Padahal sama-sama sholatnya. Yang pertama dapat pahala diterima oleh Allah, yang satunya lagi tidak dapat pahala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fungsinya niat. Oleh sebab itulah para ulama mereka benar-benar berusaha untuk menjaga niatnya agar senantiasa baik dan agar senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaannya. Ini faedah selanjutnya. Bolehkah kita mengamalkan suatu ibadah lebih dari satu? Ya, melakukan 2 niat untuk satu ibadah untuk 2 niatan. Nah, mengamalkan satu ibadah untuk 2 niat. Boleh apa tidak? Contohnya mandi, ada yang mandi janabah karena junub, ada mandi untuk sholat Jumat, ya, sama-sama mandinya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bolehkah kita mandi sekali? Mandi satu kali saja dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan dua niat. Yang pertama ialah untuk mandi janabah, yang kedua untuk mandi sholat Jumat. Namanya satu amalan untuk dua niatan. Boleh apa tidak? Nah. Tidak boleh. Harus sendiri-sendiri. Dimandinya dua kali. Eh, habis mandi junub, terus mandi Jumat sendiri gitu ya. Eh. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Nah, barakallahu fiik. Nah, sorry. Ya, bahwa kama qala. Memang para ulama berselisih tentang masalah ini. Dengan perselisihan yang cukup tajam. Tentang satu amalan untuk beberapa niatan. Ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang pertengahan. Tergantung amalannya sejenis apa tidak. Nah. Ya. Amalannya sejenis apa tidak. Kalau semacam itu kan sejenis, sama-sama mandinya, ya. Kemudian tujuannya sama. Ya. Nah. Kadzalika. Yakni yang penting bersih gitu ya. Nah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sehingga boleh mandi satu kali untuk dua niat, mandi janabah dan mandi sholat Jumat. Tapi memang ada yang ngotot, enggak bisa. Karena ibadah itu sendiri-sendiri. Niatnya ya harus sendiri-sendiri. Nah. Kadzalika innamal a'malu binniyat. Ya, dengan menggunakan jamak. Nah. Yang ini mengatakan innamal a'malu binniyat. Ya. Nah. Jadi yang mengatakan banyak itu berarti boleh satu amalan dengan banyak niat dan lain sebagainya, ya. Wallahu taala bissawab. Yang jelas ikhtilaf antara para ulama. Hukum asalnya memang masing-masing amalan itu dengan niatnya sendiri. Tetapi ada amalan-amalan yang memang bisa dilakukan suatu kali dengan beberapa niat, ya. Di antaranya tadi dengan melihat pendapat yang lain. Allah taala nafsuha. Ya. Seperti Ibnu Hazm ngotot itu ya sendiri-sendiri mau mandi janabah, ya mandi janabah. Nanti kalau mau mandi setelah Jumat ya nyiram lagi mulai atas sampai bawah. Nah, hukum asalnya kan demikian. Nah, apakah boleh demikian? Boleh. Kita jawab boleh. Nah, wong ini hanya sebenarnya boleh, ya. Nah. Kadzalika wallahu taala alam bissawab. Ini permasalahan masalah apa ini? Niat. Kemudian permasalahan yang kedua. Masalah ikhlas. Apa pengertian ikhlas? Apa pengertian ikhlas? Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan ikhlas. Ya, tetapi kalau kita cermati dari definisi-definisi yang ada, sebetulnya saling melengkapi, ya, satu sama lain. Yang pertama, yang dimaksud dengan ikhlas ialah ifradul haq subhanahu bil qasdi fit ta'ah. Satu tujuan hanya kepada Allah dalam melaksanakan ketaatan. Atau dalam bahasa yang lebih ringkas, melakukan ketaatan dengan tujuan hanya untuk Allah. Itu namanya apa ini? Ikhlas. Melaksanakan ketaatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Hanya tambah saja tauhid itu. Ya. Nah. namanya ikhlas. Ada yang mengatakan al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahadatil mahluqin. Ikhlas itu ialah membersihkan amalan kita dari perhatian makhluk. Artinya kita beramal hanya untuk Allah dan tidak peduli dengan komentar apa ini? Makhluk. Kalau kita pikir-pikir kan hampir sama. Ya, kalau melakukan ketaatan hanya untuk Allah, hanya berarti enggak yang lainnya. Yang ini ya dengan bahasa yang lain, ya kan? Melakukan ketaatan tanpa memperdulikan komentar apa ini? Makhluk. Nah, kemudian yang lainnya juga mengatakan al-ikhlas tasfiyatul amal min kulli syaubin. Ikhlas itu ialah membersihkan amalan kita dari segala sesuatu yang mengotorinya. Berarti kan yang mengotorinya di antaranya apa ini? Ya, yang mengotori keikhlasan. Itu nanti akan kita bahas ya dalam faedah yang selanjutnya. Semacam riya ya dan yang semisalnya itu yang mengotori amalan. Jadi kalau kita lihat semua definisinya merujuk kepada yang pertama. Ini melakukan semua ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjauhi segala apa yang bisa mengotorinya. Berupa riya atau yang semisalnya. Disebutkan oleh para ulama bahwa yang mengotori keikhlasan seseorang. Di antaranya yang pertama ialah hubbud dunia. Cintaan yang berlebihan terhadap dunia itu bisa mengotori amalan. Kemudian yang kedua, asyuhrah. Asyuhrah itu ingin mendapatkan keterkenalan, popularitas, ya. Nah, kemasyhuran, popularitas termasuk bisa mengotori amal keikhlasan seseorang. Kemudian asyaraf, kedudukan, kepangkat, ini juga bisa merusak keikhlasan seseorang. Kemudian riya, riya itu ingin dilihat orang lain, kemudian ingin mendapat pujiannya, ini juga bisa mengotori keikhlasan. Kemudian as-sum'ah. As-sum'ah itu ingin dengar berita kebaikannya oleh orang lain. Juga bisa mengotori keikhlasan seseorang. Kemudian al-ujub. Ujub. Ujub membanggakan dirinya dan meremehkan yang lainnya. Merasa apa yang dilakukan itu baik. Merasa apa yang dilakukan itu mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini bisa merusak keikhlasan seseorang. Nah, 6 perkara ini yang disebutkan oleh para ulama yang menjadi penyebab keikhlasan seseorang menjadi apa ini? Kotor. Kemudian perlu saya sampaikan bahwasanya ikhlas dalam beribadah termasuk rukun ibadah ataukah syarat sah ibadah. Nah, termasuk syarat sah ibadah. Ini ikhlas itu berkaitan dengan niat. Sementara niat itu syarat sahnya ibadah, maka ikhlas juga termasuk syarat sahnya ibadah. Karena niat sama ikhlas itu saling beriringan, ya. Nah, syarat diterimanya ibadah. Apabila orangnya itu kafir, maka harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, orang itu harus masuk Islam. Yang kedua, harus ikhlas. Yakni meniatkan amalannya tadi untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-mutaba'ah. Harus mencontoh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti yang akan kita bahas pada hadis yang kedua nanti insyaallah taala, ya. Apabila orang itu sudah muslim, maka syarat sahnya ibadah hanya dua, yaitu ikhlas dan mutabaah. Al-muhim, ikhlas itu termasuk syarat sahnya ibadah. Bila ibadah tanpa disertai dengan keikhlasan, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. La yuqbal, tolak. Sekalipun ibadahnya baiknya kayak apa, tapi kalau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, la yuqbal. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan ikhlas dalam beribadah, ini banyak sekali. Di samping yang tadi, bahwasanya ikhlas termasuk syarat sahnya ibadah seseorang. Kalau orang itu tidak ikhlas, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada keutamaan yang lain yang dimiliki oleh orang yang ikhlas. Yang pertama ialah mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. An-nusrah. Dapat pertolongan, mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebutnya dalam hadis Rasulullah bersabda, innama yansuru Allahu hadhil ummata bidha'ifiha bidakwatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah itu memberi kemenangan umat Islam ini dengan sebab adanya orang-orang yang lemah di tengah-tengah mereka, yang selalu berdoa, yang selalu sholat, yang ikhlas dalam mendoakan kemenangan-kemenangan. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini jelas bahwasanya ikhlas termasuk salah satu sebab apa ini? Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemenangan dan pertolongan kepada kita. Kemudian keutamaan berikutnya, ialah diselamatkan dari gangguan setan. Setan itu enggak sanggup untuk menggoda atau mengganggu hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam beribadah. Ya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Atau mukhlisin. Sungguhnya setan itu akan menggoda semua hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas. Di antara bukti tadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam berjuang, sehingga setan sampai segan dan takut kepada Umar bin Khattab. Jalan saja di jalan yang dilalui oleh Umar bin Khattab tidak berani, apalagi jalan bareng tidak berani. Nah, saking ikhlasnya Umar bin Khattab. Kemudian keutamaan yang lain, dengan keikhlasan maka orang itu akan mendapatkan nama baik di tengah-tengah masyarakat dan juga di kalangan penduduk langit, di kalangan malaikat. Jadi orang ikhlas dalam berjuang, dalam berdakwah itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan, diberi nama yang baik, yakni namanya harum di tengah-tengah masyarakatnya, yang ada di bumi dan juga di kalangan penduduk langit dari kalangan malaikat. Kemudian keutamaan yang lainnya, orangnya ikhlas, ini akan menjadi orang yang hatinya senantiasa tenteram dan bahagia. Karena dia tidak punya keinginan untuk dinilai oleh manusia sedikit pun. Tidak ingin mendapatkan apa yang ada di tangan manusia sedikit pun. Betul-betul ikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hatinya tenang dalam beribadah. Bahagia, tidak merasa terganggu dengan suasana yang ada di sekitar. Karena keikhlasannya. Kemudian termasuk keutamaan orang yang ikhlas. Orang ini akan mampu menghadapi permasalahan-permasalahan yang berat dalam hidup. Ya. Karena memang tujuannya untuk Allah. Enggak peduli dengan komentar yang lain, dengan keadaan yang ada, enggak terpengaruh. Sehingga orang ini biasanya yang memang mampu untuk menjalani pahitnya kehidupan. Dia diuji dengan ujian yang besar sekalipun, yang berat, baik ujian untuk dirinya, untuk hartanya, untuk anak-anaknya, untuk istrinya, untuk keluarganya, diikhlas. Ikhlas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah ketentuan Allah. Semua ialah aturan Allah. Saya beramal untuk Allah. Ya sudah, tenang saja. Ini keutamaan orang yang ikhlas. Kemudian, yang paling penting di antara ini semuanya, ya, orang yang ikhlas itu mustajab doanya. Doanya mustajab, ya. Contohnya tentang tiga orang yang terjebak di gua, ya, nggak bisa keluar. Menceritakan amalnya semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhir kisah mereka itu sebelum meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertakan, ya Allah, jika aku melakukan itu semata-mata mengharap wajah-Mu, semata-mata mengharap ridha-Mu, ikhlas karena Engkau ya Allah, bebaskan kami dari himpitan batu ini. Akhirnya Allah membebaskan mereka dari apa ini? Susah. Doanya apa ini? Mustajab. Apa sih mustajab itu? Nah, mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang orang itu berdoa tapi karena enggak ikhlas dalam beramal, ini doanya enggak mustajab. Doa ya hanya lisan saja yang ngomong, ya. Nah, tanpa disertai dengan keikhlasan. Sehingga doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala bissawab. Dan kemudian yang terakhir, orang yang ikhlas ini menjadi penyebab husnul khatimah. Orang yang ikhlas dalam beribadah, ya, orang yang ikhlas dalam beribadah menjadi sebab husnul khatimah. Seperti kisah orang yang membunuh 99 nyawa yang kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kemudian ditunjukkan supaya pindah dari tempatnya yang rusak menuju ke tempat yang lain, di situ yang banyak orang-orang mukmin yang rajin beribadah, yang solih. Kemudian dia berangkat ke sana semata-mata ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya di tengah jalan mati. Ya kan? Kemudian perselisihkan oleh para malaikat yang bertugas mengurus orang ini, ya. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Ini orang ini enggak pernah beramal sama sekali. Ya, bahkan membunuh sampai 99, bahkan tambah 1. karena informasi yang salah disampaikan, ya. Genap 100. Nah, ini neraka saja ini. Nah, ternyata malaikat rahmat pun membantah, orang ini sudah bertobat. At-taibu minadz dzanbi kama la dzanba lah. Orang yang sudah bertobat dari dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa. Dia kan belum beramal, dia sudah niat dan disertai dengan usaha untuk mewujudkannya dan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin. Naam ya. Sehingga akhirnya matinya khusnul khotimah. Dikatakan khusnul khotimah itu dia mati kemudian pahalanya ialah surga. Dibawa oleh malaikat rahmat. Wallahu taala al-muswab. Ini keutamaan seputar masalah apa ini? Ikhlas. Kemudian ikhwana fillah na'udzubillah. Para ulama salaf dalam membahas masalah keikhlasan ini, mereka juga menyampaikan mutiara-mutiara hikmah, nasihat-nasihat yang baik, baik untuk diri mereka sendiri dan juga untuk kita semuanya. Saya nukilkan beberapa nasihat dari para ulama salaf yang saya nukil dari kitab Aina Nahnu Min Akhlaqi Salaf. Ya. Sudahkah kita berakhlak seperti akhlaknya salafus salih? Yani mereka-mereka yang istiqamah melaksanakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pertanyaan yang jawabannya ialah ya kita harus mewujudkannya, ya. Nah, di antara nasihat yang ada tentang masalah keikhlasan, ialah dari Musa bin Al-Mu'alla. Qala, Musa bin Mu'alla berkata, Qala Hudzaifah. Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Hudzaifah bin Al-Yaman, ya. Nah, menasihati Musa bin Al-Mu'alla. Ya Musa, wahai Musa bin Al-Mu'alla, salatu khisalin, ada tiga prinsip. In kunna fika, jika semuanya engkau miliki, lam yanzil minas sama'i khairun illa kana laka fihi nasib. Insyaallah kalau ada kebaikan turun dari langit, engkau pasti akan mendapat bagian kebaikan itu. Tidaklah kebaikan turun dari langit kecuali pasti engkau akan mendapatkan bagian kebaikan itu. Dengan cara memiliki tiga prinsip ini. Yang pertama, yakunu amaluka lillahi azza wa jal. Engkau niatkan amalmu semata-mata untuk Allah azza wa jal. Nah ini, ikhlas ya kan? Yang kedua, wa tuhibbu linnas ma tuhibbu li nafsik. Engkau senang orang lain mendapat kebaikan sebagaimana engkau mendapatkan kebaikan itu sendiri. Kalau kita mendapat kebaikan, senang apa tidak? Senang. Tapi kalau orang lain mendapat kebaikan, kita senang apa tidak? Belum tentu. Orang yang baik dalam prinsip ini harus ikut senang juga sebagaimana kita sendiri yang menerima kebaikan itu. Kemudian yang ketiga, wa hadzil kisratu taharra fiha ma qadarta. Dan makanan ini tidaklah engkau berusaha untuk memilihnya semampumu. Maksudnya ialah hendaklah makananmu dari barang yang halal dengan cara yang halal. Ya, benar-benar disensor makananmu, ya. Makanannya halal dengan cara yang halal. Ini kata Hudzaifah kepada Musa bin Al-Mu'alla agar mendapat kebaikan dari langit. Kemudian nasihat yang lainnya dari Abdullah bin Mubarak. Qala Abdullah bin Mubarak ini seorang tokoh apa ini? Tabi'in. Dia pernah berkata, qila li Hamdun bin Ahmad. Hamdun bin Ahmad pernah ditanya, ma balu kalamis salaf anfa'u min kalamina. Mengapa nasihat-nasihat dan ucapan-ucapan salafus saleh itu lebih bisa membawa manfaat bagi orang daripada ucapan-ucapan kita-kita ini? Kenapa ucapannya ulama salafus saleh itu lebih bermanfaat bagi manusia daripada ucapan kita ini? Padahal yang disampaikan juga sama, ya. Qala Hamdun bin Ahmad berkata, li'annahum takallamu li'izzil islami wa najatin nufusi wa ridha rahman. Karena mereka ketika berbicara memberi nasihat semata-mata agar Islam mulia, semata-mata agar manusia selamat dari azab, dan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Artinya apa ini? Ikhlas. Wa nahnu natakallamu li izzin nufus wa talabid dunya wa ridhal khalq. Sedangkan kita ini kalau kita bicara di depan orang banyak, ceramah depan orang banyak, ingin mendapatkan kemuliaan diri sendiri supaya dirinya dimuliakan, ingin mendapatkan dunia dan ingin mendapatkan ridho dari makhluk supaya disenangi oleh makhluk. Jadi tidak ikhlas karena Allah, semuanya ialah semata-mata untuk keuntungan pribadinya. Sehingga nasihat-nasihat semacam itu, walaupun sama yang disampaikan, yuk ayat, yuk hadis, tapi tidak begitu bermanfaat bagi kebanyakan orang. Ulama salaf sampai sekarang itu mutiara-mutiara hikmah dari lisan-lisan mereka itu bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Bagi kebanyakan orang-orang sekarang ini capanya banyak, ya, tapi ya tidak membekas di hati manusia. Dikarenakan apa ini? Untuk kepentingan tertentu, untuk keuntungan pribadi atau keuntungan kelompoknya dan lain sebagainya. Tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa mutiara hikmah dari para ulama salaf radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan. Kalau kalian enggak tanya ya, Pak, tanya saja. Ya. Nah. Ini termasuk orang ini ikhlas apa tidak? Orang naik haji bawa barang dagangan. Atau orang taklim bawa barang dagangan. Soalnya ini pertanyaan juga telah disampaikan kepada para ulama kita qadimah. ikhlas apa tidak? Setelah tadi membahas masalah niat dan ikhlas, ada orang haji membawa barang dagangan, jual di sana, tanah suci. Atau orang taklim seperti ini, bawa barang dagangan untuk dijual di sana. Ya, nah, ini hajinya itu ikhlas karena Allah atau tidak? Taklimnya ikhlas karena Allah atau tidak? Karena di samping niat seperti itu, dia juga niat dagangan. Mana mungkin dia niat dagangan, dia bawa. Nah, ikhlas apa tidak? Ikhlas. Tidak merusak keikhlasan. Tidak. Antum pedagang enggak? Kalau seorang itu melakukan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia juga meniatkan yang lain tapi bukan untuk mendapat pujian dari manusia, ya, tapi memang dia gunakan kesempatan itu untuk mendapatkan perkara-perkara yang halal sebagai tambahan saja, artinya yang disertakan saja karena mumpung ada kesempatan, maka tidak merusak keikhlasan dalam beribadah. Seperti orang niat haji karena Allah Subhanahu wa taala, ada kesempatan di sana kedatangan orang-orang dari mancanegara, ya, targetnya pulang, ongkos naik hajinya sudah kembali di tangan. Atau paling tidak bisa untuk apa ini? Pulang, ya. Nah, no, ongkos naik hajinya kan mahal. Dia targetkan di sana untuk mendapatkan keuntungan paling tidak bisa mengganti ongkos naik hajinya. Atau bahkan lebih dari itu. Dengan catatan, di sana benar-benar melaksanakan semua manasik haji dengan baik. Dengan khusyuk. Dan berdagangnya di sana itu hanyalah sambilan saja. Kalau sampai waktu manasik haji tiba, ya dia melaksanakan manasik haji, dagangannya ditutup. Maka ini tidak mengurangi keikhlasan. Dengan catatan tadi, kesertakan. Tapi kalau dia kesana naik haji, dia tidak niat naik haji. Dia memang paspor haji, tapi di sana niatnya bisnis, lobby-lobby, bisnis kerjasama di sana, dan benar-benar dia tidak melaksanakan manasik haji, barang-barang jamaah haji, ya, maka tidak dinilai sebagai orang yang haji, sekalipun bangkatnya sama-sama dengan jamaah haji, tapi dia hanya mendapatkan apa yang diinginkan saja, sebagaimana dalam hadis tadi itu. Kalau orang ini bijak karena Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mungkin dia kepengen cari jodoh di sana, enggak apa-apa, tidak mengurangi keikhlasan hijrahnya. Ya, karena dia ikhlas karena Allah dan mengambil kesempatan di sana untuk mendapatkan sesuatu yang halal, enggak apa-apa. Tapi disertakan saja, bukan tujuan utama. Enggak apa-apa. Tapi kalau hijrahnya bukan untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya, artinya tidak ikhlas karena Allah, murni untuk mendapatkan dunia atau ingin menikahi wanita, ya sudah, itu saja. Sama-sama bareng hijaunya, tapi satunya niat hijau, satunya memang niatnya untuk melamar seseorang atau untuk kerja. Tapi bareng rombongan orang yang hijau. Gitu ya? Ini contohnya. Jadi kalau taklim, bawa dagangan dengan niat taklim, maka tidak merusak keikhlasan. Dengan catatan benar-benar taklim. Dagangannya itu kalau ada kesempatan. Begitu. Sebagaimana Ibnu Mubarak rahimahullah kalau ngisi kalau itu sambil bawa dagangan. Taruh. Nah. Tidak mengurangi ikhlas. Paham ya? Nah, wallahu taala bissawab. Kemudian pertanyaan yang kedua. Benarkah prinsip orang yang meninggalkan ibadah dengan niat menjaga keikhlasan? Meninggalkan ibadah yang biasa dilakukan dengan niat menjaga keikhlasan. Contoh, dia biasa membaca Quran di masjid. Ya. Tapi ketika ada orang lewat, ya. Ada orang yang datang, dia kemudian apa ini? Menyelesaikan bacaannya. Ya. Katanya agar saya tidak timbul riya. Padahal sudah biasa baca Quran. Orang semacam ini benar apa tidak? Meninggalkan ibadah dengan alasan menjaga keikhlasan dan agar tidak timbul riya. Ayo. Nah, salah. Yang benar. Tetap. Barakallahu. Ya, yang benar tetap dilaksanakan saja ibadahnya yang biasa dilakukan saja. Dilakukan itu dengan terus menjaga keikhlasan dan menjauhkan diri dari apa ini? Ria. Itu penting. Karena meninggalkan amalan karena orang termasuk ria. Ya. Nah. Beramal karena orang termasuk kesyirikan. Nah, kadzalika wallahu taala al-muswaq. Ini penting. Ya, kalau kita sholat, biasanya sholat, ya sudah sholat. Nggak usah kemudian apa namanya? Ditinggalkan. Waduh, ada orang, tinggalkan saja. Duh, kamu kok nggak mau sholat? Misalnya ada yang lewat itu ya. Nah. Nanti jangan-jangan saya nggak ikhlas. Tuh. Was-was dari setan itu. Untuk supaya kita meninggalkan banyak ibadah yang disyariatkan. Dengan syubhat menjaga apa ini? Keikhlasan. Dan menjauhkan diri dari riya. Wallahu ta'ala bissawab. Pertanyaan yang selanjutnya. Ada orang yang malas ibadah. Begitu rumahnya didatangi para dai-dai yang rajin ibadah. Ya. Jadi apa namanya tuan rumah lah, ya. Nah, para masyayikh, para ulama, ya, yang biasa rajin ibadah di situ. Ya. Nah, saat itu tamu-tamunya yang memang biasa rajin beribadah, ya, baca Quran, ya, sholat sunnah dan sebagainya. Nah, tuan rumahnya yang biasanya malas ibadah itu, kemudian dia ikut-ikutan baca Quran, ya. Nah. Atau beribadah nyontoh yang ada ya datang itu padahal biasanya apa ini malas. Orang tadi dikatakan ikhlas ibadahnya ataukah tidak? Nah, Alim, makanya ikhlas apa tidak itu? Eh? Biasanya malas bertemu dengan para masyayikh, para ulama, para asatidah, para dai Allah, ya rajin ibadahnya, ikut-ikutan dia. Udah? Nah. Ikhlas. Enggak riya. Enggak. Barakallahu fik. Ini juga yang harus diperhatikan. itu ada yang mengatakan riak, kamu itu riak. Biasanya malas. Sekarang ada gini kamu ibadah. Ini tafsir. Kalau memang dia benar-benar ingin dipuji para masyayikh tadi, riak. Ya. Tapi kalau dia itu melakukannya karena enggak enak, soalnya kalau sendirian dia malas atau terpancing, termotivasi. Waduh, mereka rajin, saya harus rajin juga, gitu, ya. Tapi ibadahnya karena Allah, dia termotivasi, terpancing dengan rajinnya tamu-tamunya dalam beribadah, maka ini tidak mengurangi keikhlasan. Nah, kadzalika. Dengan catatan, murni ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, bukan supaya mendapat pujian dari apa ini? Orang lain tadi, ya, dia hanya terpancing dan termotivasi dengan tamu-tamu yang soleh, yang rajin beribadah tadi. Nah, wallahu ta'ala al-muswah. Ini tentang masalah keikhlasan dan niat. Kadzalik, wallahu ta'ala al-muswah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.